yakinan bahwa apabila dia membuka toko atau warung, kemudian melayani ya, pembeli, maka dia menginginkan agar kepada pembeli tersebut membayar dengan uang pak. Ya, karena ada keyakinan bahwa apabila ya, uangnya lebih kurang, tidak apa, ini mengurangi risikonya. Sehingga diharapkan ya, uangnya pas. Sehingga ya, nanti kelanjutannya dia minta uang konsepnya. Dan juga termasuk bahagian dari kata itu. Tidak benar, tidak ada hubungan. Kemudian kata yang wahir ibu ini al-fa'al. Dan aku senang dengan al-fa'al. Walau wa al-fa'al itu, kata para sahabat. Apa itu fa'al? Fa'al al-kalimat al-tarjibah. Kata Nabi, al-fa'al adalah al-kalimat al-tarjibah. Kalimat yang baik. Ya. Itu tersangka yang positif. Optimisme. Ya. Nah, ini yang Nabi bukan yang Nabi selami. Ya, dan Nabi tidak suka dengan pesimis. Ya, apalagi buruk sangka. Ya, patah semangat. Ya, kemudian manggap. Ya, naas atau fear. Nabi tidak suka. Ya, yang beliau senangi adalah kebaan. Al-Kalimat Tuhan kita. Sehingga, dalam hadis ini, dan mendapat yang baik adalah Rasulullah membimbing kita agar senantiasa optimis, ya, memiliki harapan yang besar, ya, disamping berusaha tentunya dibarengi dengan doa dan menyadarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini pula faedah yang kedua menunjukkan bahwa kapasitas seorang mukmin, ya, dia senantiasa harus nombang dengan Allah SWT. Memiliki prasangka yang baik. Ya, terhadap semua keputusan, ketetapan, dan takdir Allah SWT. Ya, berbeda dengan seorang kecil. Ya, karena kan dia lupa dengan Allah. Ya, tidak ingat dengan Allah SWT. Yang telah menciptakannya, yang mengatur seluruh alam semesta, yang mengontrol jagat raya. Ya. Kemudian kata beliau oleh Nabi Dawud bin Hasan Sahi, An-Rabbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, juga disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud yang sahih dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, kata beliau, Zulkirat, Asyaratul Indah Rasulillah. Alayhi surat surat. Bahwa pernah, ya, suatu ketika diceritakan atau disebutkan di samping Rasulullah, di samping Nabi, kemasaran Tiarah, yang yaitu mengerti optimis atau penerapan pesimisme. Ya, jadi, para sahabat ketika itu, ya, sedang bercerita dengan Rasulullah, kemudian sampai pada pembahasan tentang Qiyarah. Ada sekali ahsanu al-fa'al. Yang terbaik dari prasangka-prasangka manusia adalah al-fa'al. Optimisme. Dan terimakan kalimat al-fa'al. Seorang punya prasangka yang baik kepada Allah SWT. Yang berjiwa besar. Memiliki harapan yang baik terhadap apa yang dilakukan, dan selama itu kebaikan. Wala tarutu muslimani. Dan dia yang tidak mampu untuk mengembalikan ya, rencana atau kebutuhan seorang muslim. Artinya, seorang muslim yang alhamdulillah dia benar-benar beriman kepada Allah dan sempurna tauhidnya, maka tidak akan terpengaruh ya prasangka-prasangka ataupun sesuatu yang dilihat atau dijadikan ya. Sehingga apa yang dia rencanakan, apa yang dia ya lakukan perlu dia jalankan. Ya, meskipun dia mendengar sesuatu, mengikuti sesuatu, berbeda dengan orang yang kurang imannya. Ya, ketika melihat sesuatu langsung terpengaruh, tahu. Ya, sehingga dia membatalkan rencananya, mengurungkan niatnya, tidak melanjutkan sarannya, dan seterusnya. Nah, saya kata Nabi bahwa ya Allah tidak bisa membatalkan atau membalikan yang kebutuhan atau rencana seorang muslim. Artinya seorang muslim ya tidaklah terpengaruh dengan adanya suatu juru. Ya, dari sini juga sampaikannya ya bahwa yang bukan termasuk akhlak seorang muslim. Bukan termasuk ciri seorang mukmin. Ya. Apabila dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu, kemudian dia menetapkan diri. Dia membatalkan rencananya. Dia urungkan niatnya. Ini bukan ciri seorang muslim. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'a ahadukum ma yaqra'u falyaqul Allahumma la ya'ti bisanatina." Bahwa apabila seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, kalian pun maka dalam dia mengatakan Allah menganiaya hatinya tidak ada. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Nah, maka ini termasuk solusi dari Nabi. Bahwa apabila seorang ketika tidak melakukan sesuatu, punya rencana, yang punya hajat, yang punya niatan untuk melakukan sahur, kemudian ternyata dia melihat sesuatu yang dia tidak suka, tidak jalan atau tidak rumahnya, mendengar sesuatu yang tidak benci, maka ini waktu siapa? Ya, yang berkata siapa mengaitkan, dan kalau nanti akan terjadi demikian-demikian. Ya, kalau kau lanjutkan sahurmu, jangan nanti akan terjadi sesuatu dan keluargamu ketika dia melihat sesuatu atau melihat sesuatu ini mungkin terkadang terjadi ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa apa dari adanya perasaan dan masalah seperti ini. Siapapun bisa tertimpa masalah seperti ini, sehingga di sini kata Nabi apabila seorang melihat atau mendapati sesuatu yang dia benci, maka dalam yang mengatakan Allahumma la ya'ti bihasanati illa anta, ya Allah tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan yang kecuali Engkau, menunjukkan tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang namanya kebaikan dan keburukan itu semuanya Allah yang menakdirkan, Allah yang menetapkan, tidak ada hubungan dengan apa yang didengar suara mulutnya, gerakan bagian dari anggota tubuhnya, atau apa yang dia lihat, ya, dengan keluarganya, atau dengan rumahnya, atau dengan perjalanan, dia harus mengatakan. Oh, tanda ini syarat, tanda ini pertanda. Ya, tidak ada. Maka ini solusi dari Nabi. Dan aku meyakini bahwa semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wada ya tidak ada yang bisa menolak keburukan-keburukan kecuali Engkau ya Allah. Ya, ini juga menunjukkan tawakal yang penuh kepada Allah. Ya, bahwa ketika dia di dalam perjalanan kau dalam kau kesyafaan maka saya berkuti maka nasihat. Ya, atau lihat ya ketika mau sahur ya kita minum ternyata jatuh ke pecah ini bukan tanda sihat ya. Nah, ya tapi teman saya anak-anak saya mau sahur pecah ternyata dia kecelakaan tidak berjalan naik bila ya jika kayaknya insya Allah ya terkadang ini kenapa kita kenal sesuatu ya ya menyebabkan kita jatuh dalam kesyirikan. Sehingga Nabi di sini ingatkan bahwa tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali Allah SWT. Ya, bukan dengan bacaan yang keras, ya, bukan dengan suara buruk dan keras, ya, atau dengan apa yang dia lihat, kecelakaan atau yang semisalnya. Walau yang tahu sendiri, tidak ada yang menolak keburukan-keburukan kecuali Allah. Walau hal orang kuat dan lebih dan tidak ada daya dan upaya, ya, kekuatan kecuali dengan kekuatanmu ya Allah Subhanahu wa Taala, yang menunjukkan tawakal yang penuh kepada Allah. Maka di dalam riwayat ini, dalam Sunan Abi Dawud, dikatakan Al-Baihaqi, ya, ketika Rasulullah mengatakan wala haula wala quwwata illa billah, jadi doanya Allahumma la ya'ti min hasanati illa anta wa la yasqu sayyi'ati illa anta wa la haula wala quwwata illa billah. Ini doa yang diajarkan di dalam riwayat ini. Jika seseorang mendapati adanya firasa atau waswas atau bisikan-bisikan dari syaitan yang senantiasa menghantui dirinya, yang terkadang apabila seorang lemah iman, ya, tawakalnya juga loyo kepada Allah, lupa dengan ilmunya, yang tidak paham tentang tauhid, akan terpengaruh. Oh iya, jangan-jangan kesehatannya sudah, daripada tidak tenang kenapa, daripada tidak tenang kerjanya, maksudnya pulang saja, kumpul sama keluarga, kayak ya. Karena ini bukan solusi. Solusinya adalah berdoa Allah mengadanya. Karena tidak ada yang meyakini. Makanya tentunya. Oleh solusinya tidak ada. Walau haula wala quwwata illa billah. Terkait dengan lafaz yang terakhir, walau haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali. Ya. Dengan ya Allah, ini para ulama menyebutkan ada dua penafsiran. Yang pertama, makna dari la haula wala quwwata illa billah, yaitu la yujad annahu la yujad haul wala quwwata illa billah, ay billah. Tidak ada atau tidak dijumpai dalam didapati daya dan upaya kekuatan kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidaklah didapati, ya, daya dan kekuatan yang mutlak yang penuh kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama, ya. Nah, sehingga siapapun orangnya yang bisa sebesar apapun kekuatannya, ya, namun tetap di bawah, ya, kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun yang berkuasa mutlak, yang memiliki kekuatan yang mutlak, penuh, sempurna, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama. Ada makna yang kedua dari pernyataan wala haula wala quwwata illa billah, annahu la yujad lana haula wala quwwata illa billah. Ya, tidaklah kita memiliki daya dan upaya kecuali dengan bantuan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, makna yang kedua dari kalimat yang mungkin sering kita ucapkan ketika dengar la haula wala quwwata illa billah, ya, tidak ada daya dan upaya, ya, bagi kita kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu. Seperti ini Allah SWT dan menyebutkan bahwa makna yang kedua ini apa, ya, lebih tepat, ya, melipat dengan konteks pembahasan, ya, karena itulah kaidahnya bahwa kita, ya, sebagai manusia tentunya sangat lemah, ya, dan sangat butuh kepada Allah SWT, ya, sehingga apapun yang kita lakukan, ya, baik terkait dengan ibadah kita kepada Allah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ya, sedekah kita, hajinya kita, umrohnya kita, ya, ataupun yang lainnya. Ini semuanya tidak mungkin terjadi semata-mata karena kemampuan kita, gaya dan upaya kita, karena kemauan kita, keinginan kita murni, tidak mungkin. Demikian pula perkara yang kita hidupnya, kita bekerja, kita beraktivitas, baik di di toko, di warung, di kantor, perusahaan, di laut, di nelayan, atau yang lainnya, maka ini semuanya bisa berlangsung, bisa berjalan, kita lakukan juga tidak semata-mata karena keahlian kita, karena kita telah belajar ini dan itu, karena kita yang cerdas, kita yang pintar, bukan? Tapi semuanya baik terkait dengan perkara ini agama, ibadah, atau perkara duniawi, semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat kebantuan Allah, pertolongan Allah Rabbul Alamin. Sehingga apabila ini disadari oleh seorang muslim, muslimah, maka setiap kali dia melakukan sebuah ibadah ataupun selesai dari aktivitas duniawinya, pekerjaannya, atau misalnya, maka dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ada di minyak Nabi ini, tapi pun salihah. Sekarang ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab bantuannya lah. Dengan sebab pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Kita bisa sempurna. Bisa menyempurnakan kebaikan-kebaikan. Aktivitas kita, kita amal. Alhamdulillah. Sehingga yang muncul adalah kesyukuran, bukan kesombongan, bukan kejur, bukan terpesona, gila-gila dengan kemampuannya. Allah musta'an. Kemudian kita lanjutkan. Allah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Al-fi'ratu syirkun. وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ التَّوَكُّلَ رواه داود والترمذي وصححه. Dari kata Nabi, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa al-fi'rah syirik, tatarujul adalah syirik. وَمَا مِنَّا إِلَّا, dan tidak ada seorang pun dari kita melainkan, pasti dia pernah bertafajur. Ini bisikan-bisikan, was-was, rasangka-rasangka, pada tafajur, pada jiwa kita, pada benak kita. Dan ini tidak bisa dipungkiri, sudah kita ngakui. Cuma demikian berarti. Kita yang sudah belajar saja, sudah ngerti sebelumnya, sekarang muncul siapa? Apalagi yang sudah belajar, tinggal penanganannya. Bagaimana kita mentaati itu semuanya? Ketika muncul waswas, ketika muncul bisikan-bisikan seperti itu, absurd ini. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah SWT menghilangkan itu semuanya, menghilangkan anggapan-anggapan dia, aktivisme ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang seorang dia lupa dengan ilmunya, mau apa ini, mau naik apa ini, kenapa semuanya sudah tipu. Naik motor resiko, naik mobil resiko, naik kereta api resiko, naik pesawat resiko, naik kapal laut resiko. Akhirnya tidak kemana-mana. Ya, itu jadi maksud itu. Padahal sekarang dibutuhkan. Untuk dia tolong lain. Untuk belajar, untuk sekolah, sudah turun. Apalagi untuk bekerja, misalnya. Kadang untuk dosa seterusnya, ya, pengobatan lainnya, ya, namun tak akan was-was. Maka kalau dia pahami, ya, ya, ini bahwa semuanya tidak mungkin terjadi. Ya, kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah. Ya, dan dengan pula ketika seorang, ya, diuji dengan, ya, pekerjaan, mau buka usaha, bingung, ya, mau usaha apa yang semuanya sudah ada, ya sudah, ya biasa itu, terang satu jalan di sana, cuma sejauh komputer, semuanya, ini sudah diatur, ya, ya jelas, aktivitas dan ingin mulai bekerja di sahara, terus tak terlalu kepada Allah, ya, yakin bahwa semuanya sudah dicatat, kita tidak mungkin untuk meninggal wafat, ya, tentunya kecuali sudah Allah sempurnakan rezeki kita. Ya, di samping berdoa, keyakinan yang penuh kepada Allah, bertandakan kepada Allah, dan sama. Ya, menurut sebab-sebabnya, pun mendapatkan, ya, pemikiran yang halal. Nah, kaya berpangku tangan. Ya, atau, sekarang sebagai kelebihan juga, terlalu menyandarkan kepada kemampuan. Terutama tidak kepada Allah, tidak berkata kepada Allah, karena orang ini keliru. Tapi usaha mereka, ilmunya tidak dipakai. Ya, atau mungkin tidak panggil orang kerja, dia bersandar dengan kemampuan dirinya, dengan kemampuan memanage pekerjaannya, usahanya. Itu tak. Ya. Ada pun tawakalnya, negaranya, kepercayaannya bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri, kepada pribadinya. Ya, ini, ya, menunjukkan kemalingan, ya, cacat, dan buruk tauhid. Ya, kalau tidak benar, ya, kemudian kita lanjutkan, wajah ada akhir roh yang kori, ya, kemudian diberikan bahwa kalau yang terakhir, seolah yang Allah al-Abiyyul ini belum ditawakul, ini ada ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, oh ya Allah, itu dari ucapan wana minna inda walaupun Allah yusibu kita waktu. Jadi yang maksudkan oleh beliau ini bahwa ucapan Rasulullah hanya pada yang pertama tadi. Tapi Allah syirkun, tapi Allah syirkun. Tafahil adalah syirk, tafahil adalah syirk. Ada pun terbinya. Ini bukan ucapan Rasulullah, tapi ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, tadi yang kita sebutkan, kalau tidak ada orang dari kita melainkan, pasti, ya, pernah bertotoh juga. Ya, anggapan-anggapan, perasaan-perasaan, dia menaati, pada muncul. Ya, akan tetapi yang menjelaskan semuanya, ya, adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dari yang terakhir, kita tahu, ya, wajah, ada hadis dari Allah. Dan juga seperti yang dalam Musa bin Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, kata Nabi, man raddat ya rasu an hajatihi sama asra, ya, berarti apa yang tertuju, ya, membatalkan kebutuhannya, ya, maka dia telah berbuat syirik. Lalu kata para sahabat, ya, sama kafaratu dzalikal amal nya untuk hal itu. Allah kata Nabi Al-Jabur, Allahumma la khaira illa khairu wa la khaira illa khairu. Ya Allah, tidak ada kebaikan dari kebaikannya. Ya, tidak ada, ya, khaira, jalan kecuali apa yang kita takdirkan. Ya, wa la ilaha khairu, ya, tidak ada ilah seperti engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak untuk kita. Kecuali Engkau ya Allah. Sehingga di dalam dalam syarat yang terakhir, walaupun kita tidak kotor dan sampai, yang kita sebutkan di dalam Mus'ab Imam Ahmad dari hadis Al-Fatul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kata Nabi, inna rafi'atu umman amtorka awad jaka, ya, semuanya fi'at itu, tatoyut itu, adalah apa yang menjadikan engkau melanjutkan kebutuhanmu atau yang membatalkanmu. Ya, nabi tiara. Sehingga Allah alam bagaimana yang disebutkan oleh Al-Allah Al-Qurqan Habibullah Allah Al-Qa'an Al-Mustafi setelah menjelaskan semuanya dia mengeluarkan ya, beberapa terapi atau solusi pengobatan untuk menghilangkan total itu. Ya. Yang pertama kata beliau adalah dengan cara seorang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini terapi yang pertama untuk mengobati petunjuk. Apa itu? Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa tidak ada kebaikan, ya. Kecuali, apa yang Allah kerjakan? Sebaiknya pula tidak ada yang mencegah keburukan kecuali Allah yang menetapkan. Ya. Kemudian perkara yang kedua, ayam dia dihajar di anak di awal jahat. Sedangnya seorang itu melanjutkan kebutuhannya, rencananya. Bagaimana yang diinginkan? Sedangnya dia melanjutkan kebutuhannya, rencananya. Sebagaimana yang diinginkan? Ya, ini juga sama terang. Jadi jangan diikuti, ya. Tapi ikuti waktu-waktunya itu. Tidak ada tapi. Yang ketiga, doa. Ya, dengan berdoa kepada Allah SWT, ya, bagaimana yang kami ajarkan? Ya, seperti Allah mana yang hasanah illa an, mana yang kau sayyat illa an, mana hawla wa la quwata illa bika. Ini pertama. Yang disebutkan tadi, apa yang dulu Allahumma la khaira illa khairu, wa la khaira illa khairu, wa la ilaha khairuk. Allahumma la khaira illa khairu, wa la khaira illa khairu, wa la ilaha khairuk. Jadi solusi yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin juga bisa ditambahkan dari kesimpulan atau kita bawa di awal adalah dengan kita mengetahui ya perhatian tempat mungkin bisa ditambahkan dengan kita memahami atau meyakini ya tentang bahaya tapal juru bahwa tapal juru seperti yang Nabi hukumi yaitu syirik. Lalu syirik apa tapal juru itu ya seperti yang disebutkan api atau syirik tapal juru adalah syirik. Maka di sini para ulama ya, menyebutkan bahwa hukum minimal adalah syirik akbar, syirik kecil. Ya, syirik kecil. Dan bisa ya, naik menjadi syirik akbar, syirik besar yang bisa membatalkan Islam seseorang. Apabila dia menyaiki bahwa sesuatu yang dia dengar, akhir dia dia takut. Itulah yang mendatangkan keburukan atau kebaikan. Ini sendiri. Kalau tidak, sesuatu yang dilihat, yang dilihat tersebut, itu yang mendatangkan kebaikan, atau yang mendatangkan keburukan. Dengan sendiri, ini bisa menjadi syirkul apa? Yang kemudian, seperti yang berikutnya juga, yang lain, yaitu usaha yang keras, ya, untuk menghilangkannya. Yang usaha yang keras, kuat, serius, untuk menanggulangi mengobati penyakit yang apa itu tadi yang dia harus dilatih ya. Allah karena alam besar sampai tidak saya kalau kita cukupkan sampai sini Alhamdulillah kita telah selesai dari tahun 2008 tentang bahaya tersebut semoga kami ya kalau ada kesalahan dan kesalahan Allah secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.